Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran durusul lughah jilid yang pertama. Pada pertemuan yang lalu kita sempat mengalami gangguan koneksi internet sehingga kajian tidak bisa dilanjutkan pada malam tersebut. Namun insyaallah taala di malam hari ini kita akan sedikit mengulang apa yang dibaca pada pertemuan sebelumnya. Tayyib, barakallahu fikum. Kita melanjutkan latihan keempat ya. Pelajaran 5, latihan keempat. Di sini disebutkan pada halaman ke-28. 28. Tayyib, 28, halaman 28. Latihan keempat, Iqra, bacalah. Dan kita langsung saja satu persatu membaca dari Al-Akh Abu Mulyan Buton, silahkan dibaca. Nah, Ustaz. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Artinya apa? Di mana rumah guru? Dia jauh. Naam. Di mana rumah guru? Guru itu huwa ba'idun, ia jauh, yakni rumahnya jauh. Al-Akh Abu Fudail, silakan nomor 2. Al-Qur'anu kitabullah. Naam, Al-Qur'anu, diulangi coba di situ. Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'anu kitabullah, artinya Al-Qur'an adalah kitab Allah. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Berikutnya Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ka'batu Baitullah. Al-Ka'batu Baitullah. Artinya? Ya. Ka'bah itu rumahnya Allah. Nah, Ka'bah itu rumah Allah. Baik, berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Naam, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, artinya Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Naam, Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Kharajal mudarisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri, artinya telah keluar pengajar tersebut dari dari ruangan direktur. Naam. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. guru itu telah keluar dari ruang kepala sekolah. Taib. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Hadza baitu Hamidin wa dhalika baitu Khalidin. Ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Naam, hadza baitu Hamidin wa dhalika baitu Khalidin. Berikutnya Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Atau Al-Akh Abu Abdillah Purwadadi dulu, silakan. Ibnu Ammarid Talibun Wabnu Yasirin Tajirun. Naam, Ibnu Ammarin Talibun Wabnu Yasirin Tajirun, artinya putra Pak putra Ammar seorang pelajar dan putra Yasir seorang pedagang. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Naam. Ustaz. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajir qaribun. Artinya rumah kepala sekolah itu jauh dan rumah pedagang itu dekat. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Ini kunci mobil. Di mana kunci rumah? Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Man anta ya walad? Ana bunu Abbasir. Siapa kamu wahai anak? Saya anaknya Abbas. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Wa bunu man huwa huwa ibnu Khalidin. Naam, artinya dan siapa putra laki-laki dia? Dia putranya Khalid. Wa ibnu man huwa, dan anak siapa dia? Huwa bunu Khalidin, dia anaknya Khalid. Naam. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Nah, bisa antum dengar Al-Akh Abu Khansa Banu? Nah, Ustaz, terdengar. Nah, silakan. Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fil madinatil munawwarati. Artinya di mana masjid Rasul Allah semoga keselamatan tercurah padanya, masjid tersebut. Naam. Baik, berikutnya gimana antum masih bisa mendengar? Di sini koneksi mulai memburuk ini. Taib, insyaAllah bagus. Al-Akh Abu Ahnaf Furwadadi, silakan. Namstad. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Anak perempuan Hamid di sekolah dan anak perempuan Muhammad di universitas. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ismul mudarisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Artinya? Amsat. Nah, sebentar, sepertinya gangguan lagi. Jelas? Sudah jelas, coba sekarang diartikan. Nama pengajar laki-laki itu Sa'id dan nama insinyur itu Khalid. Naam, ahsan. Berikutnya Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Bismillah. Ammut talibi ghaniyun. Pamannya sisiku kaya. Naam, ahsan. Berikutnya Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Babul masjidi babul mas moglakun. Pintu rumah itu pun pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Naam, babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Fudail, silakan. Khalu Hamidin Fakirun. Pamannya Hamid miskin. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Ruqayyah. Syaratu Abbasin Fisari. Artinya? Sayaratu Abbasin Fisari. Mobilnya Abbas itu di jalan. Naam, ahsanta. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Bismillah. Aynal kalbu huwa tahta sayyarati. Nomor 19 ya, diulangi dulu. Nomor 19 belum. Aynu ibnu man anta ana ibnul mudarrisi. Nah, artinya anak siapa kamu? Saya anak guru. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan, nomor 20. Aynal kalbu huwa tahta sayarati. Artinya di mana anjing tersebut itu? Dia berada di bawah mobil. Naam, aynal kalbu huwa tahta sayyarati, yang dipanjangkan huruf ya-nya. Huwa tahta sayyarati. Taib, barakallahu fikum. Selesai latihan keempat membaca. Nah, dari latihan empat ini satu faedah yang ingin kita sampaikan, yaitu berkaitan dengan hukum hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal. Kita perhatikan contoh nomor 7. Contoh nomor 7, kita lihat. Di situ disebutkan ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Ibnu Ammarin tajirun wa ibnu Yasirin tajirun. Juga bisa dilihat contoh nomor 10. Ana ibnu Abbasin. Nomor 11 juga demikian, wa ibnu man huwa ibnu Khalidin. Dan beberapa contoh yang lainnya. Nah, yang ingin kita jelaskan pada pertemuan malam ini yaitu hamzah wasal. Hamzah ada dua. Ada yang disebut dengan hamzah qata', dan yang kedua disebut dengan hamzah wasal. Hamzah qata' itu contohnya adalah hamzah pada kata aina. Dilihat tuh halaman atau nomor 1. Aina. Penulisan aina itu diawali dengan hamzah. Di atasnya ada hamzahnya. Itu disebut dengan hamzah qata'. Disebut dengan hamzah qata'. Lalu yang kedua, hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal itu contohnya adalah kata ibnu. Seperti yang disebutkan pada nomor 7. Ibnu. Juga pada contoh nomor 14. Ismu. Ismu. Ibnu ismu. Bedanya tidak ada apa namanya tanda hamzahnya di atas alif maupun di bawah alif, ya. Nah, yang tidak ada hamzahnya itu dinamakan dengan hamzah wasol. Hamzah wasol ini yang akan kita terangkan. Hamzah wasol itu ada pembahasannya. Kita lihat apabila hamzah wasol, yakni apabila ada suatu kata yang diawali dengan hamzah wasal, yang diawali dengan hamzah wasal, contohnya ya ibnu ismu, itu yang kita contohkan atau yang disebutkan di sini. Jika kata tersebut, yakni yang diawali dengan hamzah wasal, berada di awal kalimat, berada di depan, dan sebelumnya tidak ada huruf atau kata yang lainnya, maka hamzah wasalnya dibaca ibnu ismu. Ibnu ismu. Ya, hamzahnya diberi harokat. Hamzahnya dibaca dengan harokat. Dan nanti akan ada pembahasan lagi, harokatnya dhammah atau kasrah atau fathah, itu ada babnya tersendiri. Yang jelas kita, kaidah yang harus kita fahami sekarang adalah kaidah secara umum. Apabila ada suatu kata berada di depan, maka hamzah wasalnya dibaca. Nah, contohnya ibnu dan ismu. Hamzahnya diberi harakat kasrah ibnu ismu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kata tersebut didahului atau ada di depannya huruf atau kata lainnya. Artinya dia bukan di depan kalimat. Bukan di depan kalimat. Kalau ada huruf sebelumnya, yakni dia didahului dengan suatu huruf, maka hamzah wasalnya, hamzah wasalnya ditulis tapi tidak dibaca. Ditulis tapi tidak dibaca. Contohnya wabnu yasirin tajirun. Contohnya nomor 7 itu ibnu. Ini yang pertama dikasih harokat ibnu, ya, hamzahnya dibaca ibnu ammarin talibun. Yang kedua wabnu, wabnu hamzahnya tidak dibaca tapi tetap ditulis wabnu, wabnu, wabnu yasirin tajirun. Kenapa tidak dibaca? Karena ada kata atau ada huruf di depannya sehingga tidak dibaca. Wabnu yasirin tajirun, ibnu ammarin talibun wabnu, sehingga jangan dibaca wa ibnu, wa ibnu. Nah, itu salah. Contoh yang lain ada ismu, halaman nomor 14, ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ismu sama pembahasannya seperti ibnu, karena diawali dengan hamzah wasal, maka apabila kata ismu berada di depan, hamzah wasalnya dibaca, hamzah wasalnya dibaca ismu. Kalau ada kata yang berada atau kata tersebut didahului suatu huruf atau kata lainnya, maka hamzah wasalnya tidak dibaca. Contohnya wasmu, wasmul muhandisi, wasmul muhandisi. Nah, berbeda dengan hamzah qata, berbeda dengan hamzah qata. Kalau hamzah qata tetap harus dibaca, baik berada di depan ataupun di tengah, didahului dengan suatu huruf, suatu kata, tetap harus dibaca. Aina, aina baitul mudarrisi. Tidak boleh ketika berada di tengah hamzahnya dihapus atau tidak dibaca. Tidak boleh. Kalau hamzah qata' harus atau tetap dibaca, tetap dibaca. Man anta, a anta. Tidak boleh ketika di depan atau di tengah hamzahnya di tidak dibaca. Karena di awal, karena dia adalah kata yang diawali dengan hamzah qata'. Sehingga dari faedah ini, jangan asal menulis hamzah. Jangan asal menulis hamzah. Menulis hamzah qata' ya harus dengan hamzah qata'. Jangan ditulis dengan hamzah wasal. Kalau memang penulisannya harus dengan hamzah wasal, tulislah dengan hamzah wasal. Nah, ketika nulis ana dengan bahasa Arab, ana, hamzahnya dihapus, tidak ada di atasnya. Ini secara penulisan salah. Secara penulisan salah. Karena penulisan ana yaitu menggunakan hamzah qata', hamzah qata'. Kalau salah nulis, kalau tidak menggunakan kaidah ini, nanti akan berpengaruh pada bacaan dan juga akan ada pengaruh dari sisi makna bisa jadi. Nah, itu saja faedah yang ingin kita sampaikan dari latihan keempat. Latihan keempat. Taibar kalafikum. Sebelum kita lanjutkan pada latihan berikutnya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang tadi kita jelaskan. Tafadhalu. Kalau ada. Afwan Ustaz, itu untuk amzah wasal itu tandanya namanya tanda apa ya Ustaz, yang kayak kepala mim apa kepala sad Ustaz? Nah, sebenarnya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Yani itu di ilmu di bacaan tajwid ada di Al-Qur'an itu ada namanya. Tapi tidak dikasih itu juga tidak apa-apa. Langsung tulis alif saja, alif. Kemudian atasnya itu enggak usah ditulis. Tidak usah ditulis. Naam. Jazakallahu khair, Ustaz. Jazakallahu khair. Baik, ada yang lain? Mohon Ustaz izin bertanya. Tafadhal, Akh Imam. Mau bertanya nomor 12, Ustaz. Iya. Yang Masjidu Rasulillah. Tolong penjelasannya. Naam. Apa yang ditanyakan? Kalau Rasulullah salah ya Ustaz. Masjidu Rasulillah. Naam. Di sini susunannya susunan mudhaf mudhaf ilaih. Susunan mudhaf mudhaf ilaih. Masjidnya Rasul. Masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidu Rasulillahi. Jadi di sini ada susunan mudhaf mudhaf ilaih gabungan. Kita lihat kalau kalimat sallallahu alaihi wasallam ini nanti ada bab tersendiri, ada pembahasan tersendiri. Tapi kita singkirkan dulu. Ini doa. Ini doa sallallahu alaihi wasallam. Ini kita singkirkan dulu. Kita perhatikan kalimat masjidu rasuli, rasuli, rasulillahi. Ada tiga kata. Masjidu, rasulu, kemudian lafzul jalalah Allah. Masjidu sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf sehingga dia tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Masjidu. Dibaca dhammah karena tidak ada yang mengkasrahkan dia. Tidak ada yang mengkasrahkan dia. Nah, yang sudah kita pelajari, suatu kata berubah menjadi atau berharakat kasrah apabila ada huruf jar, ada mudhaf. Nah, sekarang di sini masjidu mudhaf. Mudhaf. Kalau ada mudhaf berarti harus ada mudhaf ilaih. Harus ada mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaih terletak langsung di belakangnya mudhaf. Terletak langsung di belakangnya mudhaf, tidak dipisah, tidak dipisah. Mana mudhaf ilaihnya? Rasuli. Sehingga dibaca kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Karena sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih rasulillahi. Lalu lafdul jalalah Allah, lafdul jalalah Allah, kita sebutkan itu mimbab ta'adub, adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lafad Allah, lafdul jalalah, dibaca kasroh Allahi. Karena lafdul jalalah ini sebagai mudhaf ilaih. Kalau ada mudhaf ilaih berarti harus ada mudhaf. Mana mudhafnya? Mudhafnya adalah rasuli. Rasuli. Jadi rasuli sebagai mudhaf ilaih, mudhafnya masjid. Dan rasuli sekaligus sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihnya lafdul jalalah Allah. Rasulillahi. Rasulnya Allah. Utusannya Allah. Jadi dibaca masjidu rasulillahi karena ini adalah susunan mudhaf mudhaf ilaih. Kita ulangi, masjidu mudhaf mudhaf ilaihnya rasulillahi, rasuli. Lalu rasuli sebagai mudhaf, sebagai mudhaf mudhaf ilaihnya lafdul jalalah Allahi, lafdul jalalah Allahi. Naam. Kemudian di sini kita bisa mengetahui bahwa dari contoh ini kita bisa mengetahui bahwa mudhaf mudhaf itu tidak ada ketentuan harakatnya. Mudhaf harus dhammah, tidak harus. Mudhaf tidak harus kasrah, mudhaf tidak harus fathah. Tergantung tergantung bagaimana posisi dia. Kalau ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk berharakat kasroh, maka dia berharakat kasroh. Nah, contohnya ini, masjidu mudhaf harakatnya dhammah karena tidak ada yang menjadikan dia kasroh. Rasuli mudhaf, kenapa dia berharakat kasroh? Karena pada posisi ini dia sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus majrur, harus kasroh. Sekaligus dia sebagai mudhaf. Lafzul jalalah Allahi, ia sebagai mudhafun ilaih. Nah, seperti itu al-akh imam. Al-Mustad, jazakallahu khairan. Wa antam jazakallahu khairan. Ada yang lain? Tayyib. Kita kerjakan latihan 5 terakhir di malam hari ini insyaallah. Kawin jumalan mufidatan bimil al-faraghi fi ma yali. Perintahnya ialah untuk susunlah menjadi jumlah yang sempurna dengan cara mengisi titik-titik di bawah ini. Mengisi titik-titik di bawah ini dengan kata, ya, sehingga bisa menjadi jumlah sempurna. Jumlah sempurna diisinya bebas, bebas. Yang penting menjadi jumlah mufidah atau jumlah kalimat sempurna yang bisa difahami. Taib. Nomor 1 kita mulai. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Babul baiti mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Al-Akh Abu Abdullah Purwadadi, silakan. Nomor 2 samping. Aina miftahu, aina miftahus sayyarati. Aina miftahus sayyarati. Naam, ahsant. Berikutnya Al-Akh Abu Syuhada, nomor 3. Naam, Ustaz. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulillahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu dengan dhammah. Rasulullahi. Naam. Rasulullahi, bukan dengan kasrah. Karena tidak ada yang mengkasrahkannya. Ya. Muhammad adalah Rasulullah. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Baitut tabibi ba'idun. Baitut tabibi ba'idun. Berikutnya Al-Akh Abu Shifa, silakan. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Akh Imam, silakan. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijatu bintu Hamidin. Berikutnya Al-Akh Abu Khansa Banu. Namun Ustaz, ana benul mudarrisi. Ana benul mudarrisi. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Qalamut talibi maksurun. Qalamut talibi maksurun. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Babul masjidi maftuhun. Babul masjidi maftuhun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Ya, Ustaz. Kharajal mudarrisu. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Naam. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Alhamdulillah, selesai latihan kelima. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya membaca latihan ke-6 serta menjelaskan faedah latihan 7 biidznillahi azza wajal. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita akhiri. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullahu khairan.